الحمد لله رب العالمين، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-10 dari kitab Zakah. Pada bab yang ke-10, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab dengan bab Ittaqun Nar Walau Bishiqqi Tamrah Wal Qalili Minas Sadaqah. Bab Jagalah diri kalian dari adab neraka, walaupun dengan berinfak bisyiqqi tamrah, dengan sebelah biji kurma, ataupun al-qalil min sadaqah, walaupun dengan nilai yang sedikit dari sadaqah. Dan ini merupakan lafaz hadis yang sudah kita lalui di bab yang lalu dan juga disebutkan dalam bab ini, potongan hadis tersebut. Hadis Abi bin Hatim Al-Tha'i radhiyallahu ta'ala. Nabi mengatakan ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jagalah diri kalian dari adab neraka, walaupun dengan bersedekah sebelah biji kurma. Dan ini menunjukkan bahwasanya sedekah merupakan sebab an-najah min adabillahi azwajal, sebab seseorang bisa selamat dari adab neraka. Kemudian beliau menyebutkan ayat di surah Al-Baqarah yang isinya dorongan bagi kita semuanya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa matsalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah wa tathbita min anfusihim." Al-ayah ila qawlihi min kulli samarat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka ibtigha'a mardhatillah, dalam rangka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tathbita min anfusihim, dan dalam rangka mengokohkan diri-diri mereka, kama tali jannatin birabwatin أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطر والله بما تعملون بصير. Maka perumpamaannya adalah seperti sebuah kebun firabwah yang berada di dataran tinggi. فأصابها وابل, maka kebun yang ada di dataran tinggi tersebut tertimpa hujan yang deras atau lebat. Fa'adat ukulaha bi'fai, maka kebun tersebut mengeluarkan hasil bumi dengan dua kali lipat dibandingkan kebun-kebun yang lainnya. Fa'ilam yusib hawa binan fatal, dan seandainya tidak ditimpa dengan air hujan yang lebat, maka ditimpa dengan tol, hujan yang kecil, hujan rintik atau embun, maka tidak lepas kebun tersebut menghasilkan hasil yang baik. Yang namanya infak fisabilillah itu kalau baik bermanfaat bagi pemiliknya bagi yang melakukan infak tersebut, walaupun atau baik infak tersebut dengan nilai yang besar yang Allah perumpamakan dengan wabil, hujan yang lebat, ataupun infaknya dengan nilai yang kecil yang Allah perumpamakan dengan apol, semuanya bermanfaat untuk yang berinfak tersebut. Dengan catatan tadi, infaknya ibtigha'a mardhatillah wa tasdida min anfusihim. Tujuan infaknya semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengukuhkan dirinya di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya infak fisabilillah itu sebab sahabat seseorang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan infak fisabilillah ibtigha'a mardhatillah merupakan sebab kebaikan dan keberkahan untuk harta seseorang, membawa kebaikan bukan hanya di akhirat saja yang sudah dijanjikan dengan pahala yang sangat besar, bahkan sampai di dunia pun sedekah membawa kebaikan untuknya. Dan sekali lagi Nabi sampai bersumpah mengatakan ma naqasat sadaqatan min mal, yang namanya infak sedekah jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan sekali-kali mengurangi harta seseorang. Adapun hadis yang disebutkan dalam bab ini, hadis yang pertama hadis Abi Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu taala an. Qala rahimallahu taala haddatsana Ubaidullah bin Sa'id. Qala haddatsana Abu Nu'man Al-Hakam wa Ibn Abdillah Al-Basri. Qala haddatsana Syu'bah عن سليمان عن أبي وائل سليمان والأعمش سليمان ابن مهران أبو وائل شقيق ابن سلمة عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه وعقبة بن عمر الأنصاري قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي وجاء رجل فتصدق بسعى فقالوا إن الله لغني عن صيحات فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan tatkala turun ayat yang isinya perintah sedekah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin agar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Mas'ud ketika itu naik sebut kami itu para sahabat, mereka berupaya untuk bersedekah sampai yang tidak memiliki harta, katanya kunna nuhamilu ay ala dhuhurina, kami sampai bekerja memikul, pergi ke pasar kemudian memikul barang dan mendapatkan upah dari hasil memikul tersebut. Kemudian mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atau dorongan anjuran untuk bersedekah. Maka di antara para sahabat ada ketika datang perintah sedekah atau anjuran sedekah, ada yang bersedekah bisyain katsir dengan nilai yang besar. Itu para sahabat yang diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa dengan harta. Dan ketika ada sebagian sahabat berinfak dengan yang besar, orang-orang munafik mengatakan murahi. Orang-orang itu adalah orang-orang riya di dalam beramal, ingin dilihat dan dipuji bahwasanya dia seorang dermawan berinfak dengan nilai besar. Dan ketika ada sahabat yang lainnya dari kalangan sahabat yang tidak diberi kelapangan dengan harta, tasaddaqa bisa', ada yang bersedekah dengan hanya sekedar satu sa'. Satu sa' makanan. Faqalu, maka orang munafik mengatakan innallaha ghaniyyun 'an sa'ihatan. Sungguhnya Allah tidak butuh dengan sedekah yang seperti ini, yang nilainya tidak berarti menurut mereka. Ini keadaan orang munafik. Tentunya sifat tersebut terus sampai sekarang turun menurun. tidak pernah ridha dengan keadaan kaum mukminin. Kaum mukminin bersedekah yang besar dikatakan murai, orang ria, dan yang tidak bersedekah kecuali nilai kecil dikatakan Allah tidak butuh dengan nilai sedekah tersebut. Maka Allah turunkan ayatnya, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina al-mu'minina fi shadaqat. Orang-orang yang mencemooh, yang mengejek al-mutawwi'in, itu mutatawwi'in, orang yang berusaha untuk berinfak min al-mu'mini, di kalangan kaum mukminin fi shadaqat, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yajiduna illa juhdahum, dan orang-orang yang tidak memiliki kecuali apa yang mereka mampu. Fayaskhaduna minhum. Kemudian mereka orang-orang tersebut mengejek kaum mukminin yang berinfak tersebut. Yang berinfak dengan banyak dikatakan dia, dan yang berinfak dengan sedikit dikatakan Allah tidak butuh dengan infak tersebut. Sakhirallahu minhum. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan orang-orang munafik tersebut dengan balasan yang setimpal. Mereka mengejek kaum mukminin, maka Allah pun mengejek dan menghinakan mereka. Wa jazaa min jinsil amal. Fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum adabun alim. Dan bagi mereka adab yang pedih. Dan tentunya dalam hadis ini pelajaran bagi kita semuanya. Jangan sekali-kali kita meremehkan dan menganggap rendah saudara-saudara kita kaum mukminin. Jangan sampai kita merasa lebih baik dari mereka. Apa yang terjadi pada orang-orang munafik ini dikarenakan ujub yang ada pada mereka. Melihat orang yang berinfak dengan banyak dikatakan dia. Ini celaan dari orang munafik kepada sahabat yang berinfak dengan nilai besar tersebut. Yang berinfak dengan sedikit dikatakan Allah tidak butuh dengan infak tersebut. Kewajiban dari kita adalah menghargai kebaikan orang lain. Dan ikut bergembira dengan kebaikan yang ada pada saudaranya. Ketika seorang diberi kemudahan, berinfak dengan nilai yang banyak, maka kita bersyukur. Ikut berbahagia dengan hal tersebut. Dan ketika kita melihat saudara kita tidak mampu berinfak kecuali sedikit, maka kita pun hendaknya mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikan yang ada pada saudara kita tersebut. Ia mampu hanya berinfak dengan tersebut. Dan itu kemampuannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan balasan yang lebih baik. Sudah kita lalui di hadis yang lalu, di hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, orang yang berinfak walaupun dengan nilai satu biji kurma, maka Allah balas dengan balasan yang sangat besar sampai sebesar gunung. Dalika fadlullah yuti man yasha. Sekali lagi, wajib bagi kita untuk menghargai dan menghormati kebaikan saudara-saudara kita. Jangan sampai kita meremehkan kebaikan mereka. Kemudian setelahnya, qala hadatsa Sa'id bin Yahya, qala hadatsana Abi, qala hadatsana Amash an Syaqiq an Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarana bisadaqah intalaq ahaduna ila suq fatahamal fayusibul mud wa inna li ba'dihim al-yawm lam yat'alf. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, Uqbah bin Amr beliau mengatakan, dahulu ketika Nabi memerintahkan kami untuk bersedekah, maka salah seorang di antara kami pergi ke pasar, fatahama, dia bekerja memikul di pasar. Fayusibul mud, ketika dia bekerja dengan memikul, dia mendapatkan mal berupa makan satu mud, kemudian dia infakkan. Dan sungguh katanya sebagian mereka tersebut yang dahulu bekerja dalam rangka bisa bersedekah, hari ini lam yata'alaf, dia memiliki harta yang banyak, 100,000 dirham atau dinar pada saat itu. Diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta. Karena Al-Hafidz sepertinya Abu Mas'ud mengisyaratkan pada dirinya sendiri. Beliau mengenang masa lalunya pada zaman Nabi, beliau tergolong pada orang kalangan orang yang tidak mampu. Sampai ketika diperintahkan bersedekah, beliau bekerja di pasar, memikul untuk bisa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu terjadi futuhat dan kaum muslimin diberi kelapangan harta, dan dia mengatakan wa inna liba'dhim al-yawma lam yata alfin, diberi kelapangan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan hendaknya kita beramal, terutama si infak fisabilillah, sesuai dengan kemampuan kita. Yang diberi kelapangan harta berinfak dengan yang dimudahkan, dan yang tidak maka berinfak sesuai dengan kemampuan yang ia mampu. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Dan juga dari kisah Abu Mas'ud kita bisa mengetahui bahwasanya namanya kehidupan dunia sampai masalah kelapangan harta itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Mungkin pada saat sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempitan, maka kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin suatu saat Allah Subhanahu memberikan kelapangan kepada kita. Dan juga banyak terjadi pada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Begitu Abu Mas'ud, begitu Abu Hurairah. Sudah kita ketahui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sering tertimpa kelaparan ketika beliau mulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah itu Allah berikan kelapangan sampai beliau menjadi gubernur Madinah pada zaman khilafah Muawiyah radhiyallahu taala an, dan juga para sahabat yang lainnya, Khobab bin Arad ataupun yang lainnya. Dan kewajiban kita adalah menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberi kelapangan harta, maka kita bersyukur dan kita gunakan harta tersebut di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai menyebabkan kita sombong. Dan sebagaimana seandainya kita diuji dengan kesempitan, maka kita pun bersabar dan tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kelapangan atau kesempitan dalam masalah dunia itu kalmatiyah, seperti tunggangan seseorang yang dia menunggangi kendaraan tersebut dalam melalui kehidupan dunianya. Akan berlalu, akan berlalu. Terpenting bagi kita memiliki sifat sabar atau syukur. Bersabar ketika diuji dengan kesempitan dan bersyukur ketika diberi kemudahan atau kelapangan dalam masalah dunia. Kemudian berikutnya qala hadas Sulaiman bin Harb qala hadas Syu'bah an Abi Ishaq As-Sabi Amr bin Abdullah qala sami'tu Abdullah ibn Maqil qala sami'tu Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Dari Adi bin Hatim, Nabi SAW bersabda, jagalah diri kalian dari adab neraka, walaupun dengan bersedekah senilai sebilah biji kurma. Dan kelanjutan hadisnya di bab yang lalu, famalam yajid fabi kalimatun thayyibah. Barang siapa yang tidak memiliki harta untuk berinfak, maka berinfaklah, bersedekahlah dengan mengucapkan kalimat yang baik. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, qala hadatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah Abdullah bin Mubarak qala akhbarana Ma'mar wa Ma'mar bin Rashid an Az-Zuhri Muhammad Muslim qala hadatsana Abdullah bin Abi Bakr bin Hizam an Urwah an Aisha radhiyallahu anha qalat dakhalat imra'atun ma'a ibnatan laha tas'al falam tajid 'indi shay'an ghayra tamrah fa'ataytuha iyyaha فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي بهذه البنات أو من ابتلي هذه البنات بشيء قلنا له سترا من النار. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan ada seorang wanita membawa dua orang anak perempuan. Tas'al, wali sebut datang meminta kepadaku. Orang tidak mampu, memiliki dua orang anak kecil, perempuan, datang pada Aisyah. Meminta atau mengharap kebaikan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Aisyah ketika wali sebut datang kepadaku, falam tajid indi syai'an ghaira tamrah. Aku tidak mendapatkan di rumahku sesuatu pun yang bisa aku berikan kepadanya. Ghaira tamrah. Kecuali satu biji kurma. Dan ini pun hal yang luar biasa. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di rumahnya tidak ada apa-apa yang dia bisa berikan. Tiada makanan kecuali satu biji kurma. Fa'ataituha iyyaha. Maka satu biji kurma yang di rumah tersebut aku berikan kepada wanita tersebut yang membawa dua anak perempuan yang masih kecil. Maka wanita tadi ketika mendapatkan satu biji kurma dari Aisyah, qasamatha bainatnataiha. Dia bagi dua kurma tersebut dan dia berikan kepada kedua anaknya. Walam takul minha, dalam keadaan dia sendiri tidak memakan dari pemberian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Setelah itu wanita tersebut keluar atau bangkit dan keluar dari rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ketika tersebut telah pergi dan datang Nabi SAW ke rumah kami, maka aku ceritakan kepada Nabi apa yang tadi terjadi. Ada wanita datang mengharap kebaikanku dan aku berikan kepadanya satu biji kurma. Dan itu yang aku mampu berikan kepadanya. Dan ketika aku beri satu biji kurma, dia berikan kepada anaknya. Namun dia sendiri tidak memakannya. Maka dia mengatakan, manubtili hadihil banat bisyai kunna lau sitrunanna. Barang siapa yang mendapat ujian dengan anak-anak perempuan ini, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi sitran nanar, akan menjadi sitar hijab baginya, penjaga baginya dari adab neraka. Syahid ini Aisyah berinfak dengan apa yang beliau mampu, walaupun dengan satu biji kurma. Beliau infakkan kepada sa'ilah, wanita yang mengharapkan kebaikan dari beliau. Dan juga di sini bisa kita melihat dan ini asli keadaan dan sifat seorang ibu yang salihah, ibu yang baik. Dia lebih mengedepankan anak-anaknya. Lebih baik dia lapar, tapi dia melihat anak-anaknya mendapatkan makanan untuknya. Ketika memiliki satu biji kurma, dia rela untuk tidak makan. Dan karena dia membutuhkan, tapi lebih mengedepankan putra-putranya. Dan juga bisa kita menggambarkan atau bisa membayangkan bagaimana kasih seorang ibu dan bagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hak seorang ibu. Ibu adalah orang yang paling wajib kita muliakan, bahkan lebih dari ayah. Mana hakun nas bi husni sahabati qala ummuk. Ketika Nabi tanya siapa orang yang paling berhak dengan kebaikanku, maka Nabi mengulang sampai 3 kali dan mengatakan ummuk, ibumu, ibumu, ibumu, baru yang kepercayaan bapamu. Dan di antara sifat ibu seperti ini dan kita dapatkan dari ibu-ibu kita, ibu-ibu kita seperti itu. Lebih baik dia lapar, lebih baik dia tidak makan, tapi melihat anak-anaknya bisa makan. Itu keadaan ibu kita. Maka banyak kita mengetahui kebaikan ibu kita. Barang siapa yang masih diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbakti kepada ibunya, dengan ibunya masih ada, maka jangan disia-siakan kesempatan tersebut. Itu kesempatan bagi kita untuk masuk surga. Nabi katakan, "Bagaiman farajulin adraka abawi indal kibar aw ahaduhuma wa lam yadkhul jannah." Sangat hina sekali seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya kemudian dia tidak bisa masuk surga. Itu dengan berbakti kepadanya. Itu kasih seorang ibu. Dan juga di sini dorongan bagi kita agar kita tidak terpengaruh dengan apa yang diyakini sebagai orang jahiliyah. Orang jahiliyah pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganggap anak perempuan itu suatu kehinaan, aib. Sehingga mereka kalau diberi karunia dengan anak perempuan, imam mereka membunuhnya hidup-hidup atau mereka tetap meliharanya, tapi dalam keadaan alahun, malu, malu dari orang-orang sekitarnya. Dan itu merupakan keyakinan orang jahiliyah. Adapun keyakinan orang Islam, tidak. Nabi mengajarkan untuk memuliakan semua putra walaupun anak perempuan. Dan Nabi katakan di sini, barang siapa yang diuji dengan anak perempuan, maka anak tersebut akan menjadi sitr bagi orang tuanya. Jadi hijab bagi orang tuanya dari adab neraka. Anak perempuan, anak laki-laki, kalau soleh dan soleha, itu mukarumi yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang kebaikan kita dapatkan kelak pada hari kiamat. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.